الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwata fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi Was Sunnah. Dan kita memasuki permasalahan yang ketiga dari bab yang ke-15 yang menerangkan tentang hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, hukmu takfinihi wa kayfiyatuhu, hukum mengafani mayyit dan tata cara mengafaninya. Wa takfinuhu wajibun, dan mengafani mayyit hukumnya wajib, yaitu wajib kifayah, fardu kifayah, apabila ada sebagian kaum muslimin yang telah menangani dalam hal mengafani jenazah seorang muslim, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun apabila ada jenazah seorang muslim namun diterlantarkan, tidak ada yang memandikan dan tidak ada yang mengafani, maka seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut mereka berdosa karena menelantarkan jenazah seorang muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu. Hal ini berdasarkan hadis dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang seorang yang sedang berihram, sedang melakukan manasik, lalu kemudian dia meninggal, yang diinjak oleh kendaraannya yang menyebabkan patahnya tulang lehernya. Waqasathu rahilatuh, yani kendaraan tersebut menginjaknya yang menyebabkan tulang lehernya patah. Maka pada saat dia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memandikannya, dan beliau mengatakan wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia dengan dua pakaian yang dia kenakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang yang sedang melakukan ihram dia mengenakan dua lembar kain, bagian bawah yang disebut izar yang dijadikan sebagai sarungnya, dan bagian atas yang disebut rida. Nah, apabila seorang muslim meninggal dalam keadaan berihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengafaninya dengan dua lembar kain yang dia kenakan. Wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dengan dua lembar pakaian yang dia kenakan pada saat berihram. Nah, di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal hukum perintah adalah wajib, yang menunjukkan wajibnya mengafani jenazah seorang muslim. Wal wajibu satru jami'il badan, dan yang wajib adalah menutupi seluruh tubuh. Yang wajib menutupi seluruh tubuhnya. Fa illam yujad illa thawbun qasir la yakfi li jami'il badan ghutiya ra'suhu. Yang dimaksud beliau bahwa yang wajib adalah menutupi seluruh tubuhnya. Apabila ada seorang meninggal lalu kemudian ditutupi dengan kain kafan meskipun satu lembar, namun itu sudah cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup. Yang demikian sudah mencukupi. Itu yang wajib. Adapun tambahannya, apabila dikafani dengan dua lembar pakaian, atau dengan 3 lembar seperti kain kafan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 lembar kain, maka ini yang lebih afdal tentunya. Namun yang wajib, apabila telah menutupi seluruh tubuh mayit, maka itu sudah mencukupi. Fa illam yujad, dan apabila tidak didapatkan kain kafan, illa thawbun qasir, kecuali pakaian yang pendek, atau kain yang pendek, la yakfi li jami'il badan, yang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Apabila ditutup bagian kepala, maka kakinya kelihatan misalnya. Atau ditutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Kata beliau, wutiya ra'suhu, maka yang diutamakan untuk ditutupi adalah bagian kepala. Bagian kepalanya yang paling diutamakan untuk ditutupi. Adapun bagian kakinya, apabila kekurangan kain untuk menutupi tubuh jenazah tersebut, maka bisa ditutupi dengan yang lain dari al-idkhir, yaitu rumput-rumput yang telah mengering, ya, digunakan untuk menutupi bagian yang masih terbuka di bagian kakinya. Jadi yang diutamakan ditutupi bagian kepala. Wa ju'ila 'ala rijlaihi syai'un min al-idkhir, dan diletakkan pada bagian kakinya yang nampak, yang tidak mencukupi kain untuk menutupinya, maka diberikan sesuatu dari al-idkhir, rumput-rumput, ya, yang tumbuh, al-idkhir, jenis rerumputan yang tumbuh di Madinah, yang biasa digunakan untuk hal-hal yang mereka butuhkan, untuk di rumah atau untuk pekuburan. Nah, itu bisa digunakan untuk menutupi kaki si mayyit pada saat dia dimakamkan. Liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan perkataan Khabbab ketika beliau menerangkan tentang kisah di kafaninya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kata beliau, fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala 'ala rijlaihi min al-idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kami untuk menutupi kepalanya. Untuk menutupi kepala dan memberikan sesuatu pada bagian kakinya dari al-idkhir. Jadi ini menunjukkan bahwa apabila kain kafan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya, maka yang didahulukan adalah menutup bagian kepalanya. Wa la yughatta ra'sul muhrimi dzakar, dan tidak ditutup, kepala seorang yang sedang berihram lalu dia meninggal, apabila dia laki-laki. Jadi seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia tetap terkena hukum-hukum ihram, termasuk dia harus menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dikenakan wangi-wangian pada kain kafannya dan pada tubuhnya, sebab dia masih berstatus sebagai seorang berihram. Dia akan melanjutkan ihramnya nanti pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia melanjutkan ucapan talbiyahnya, labbaik allahumma labbaik. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang untuk menutup kepala seorang muhrim. Wala tughattu ra'sahu, jangan kalian menutupi kepalanya. Karena seorang dalam keadaan berihram tidak diperbolehkan menutup kepalanya dengan sesuatu, apakah dengan kain atau dengan menggunakan sorban, kopiah dan yang lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Maka demikian pula pada saat dia meninggal, maka tidak ditutup bahagian kepalanya. Sebagaimana halnya seorang wanita, pada saat dia meninggal dalam keadaan dia sedang berihram, maka tidak ditutup wajahnya dengan menggunakan penutup wajah khusus yang dirancang khusus untuk menutup wajah seperti cadar. Ini tidak diperbolehkan. Namun diperbolehkan bagi seorang wanita ditutup wajahnya dengan kain kafannya. ditutup wajahnya dengan menggunakan kain kain kafannya. Namun laki-laki kepalanya tidak diperbolehkan untuk ditutup apabila dia dikafani. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salat salam, wa la tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian menutup kepalanya, jangan kalian menutup kepalanya. Dan ini hukum khusus untuk laki-laki. Adapun wanita diperbolehkan, ya, sebagaimana dia dalam keadaan berihram, tetap dia menutup seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajahnya tidak diperbolehkan menggunakan perancang apa kain yang digunakan untuk menutup wajah secara khusus, dan tidak diperbolehkan menggunakan kaos tangan. Wa yakunu dzalika bi tsaubin la yasiful basharata satira, dan hendaknya kain kafan yang digunakan untuk mengafani mayit itu dengan kain yang tidak menampakkan kulit, jadi benar-benar menutupi tubuhnya, yang tidak menampakkan kulitnya. Wa yajibu an yakuna min malbusin mithlihi, dan wajib dari kain kafan yang dikenakan untuk si mayit, dari kain kafan yang biasa dikenakan, ya, kain kafan yang biasa yang dikenakan, tidak terlalu mahal, ya, tidak terlalu bermewah-mewahan menggunakan kain kafan dari kain sutra, haram bagi laki-laki, dan tidak sepantasnya untuk diberikan kepada wanita sebagai kain kafannya. Ya, karena yang namanya kain kafan, yang terpenting dalam hal ini adalah kain kafan tersebut bagus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Apabila salah seorang kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbaiki kafannya. Yang dimaksud memperbaiki kafan bukan yang paling mahal, bukan yang paling mewah, namun yang dimaksud memperbaiki kafan yaitu ketebalannya, jadi benar-benar menutupi. Demikian pula cara mengafaninya, ya, dikafani dengan cara yang baik sehingga tidak terbuka bahagian dari tubuhnya. Jadi yang dikenakan dari kain kafan tersebut yang biasa dijadikan sebagai kain kafan, tidak terlalu yakni tidak terlalu rendah dalam artian yang mudah untuk menyebabkan kain tersebut sobek atau kotor atau yang semisalnya. Li'annahu la ijhafa 'alal mayyit wa la 'ala waratsatihi, sebab dalam hal ini tidak diperbolehkan berbuat zalim kepada si mayyit dan tidak pula berbuat zalim kepada ahli warisnya, sebab asal hukum kain kafan itu dikeluarkan dari harta si mayyit, dikeluarkan dari harta si mayit, ya, kecuali apabila ada yang ingin menyumbang untuk mengafani si mayit tersebut, maka tidak mengapa. Namun asal hukumnya bahwa kain kafan tersebut berasal dari hartanya, sehingga kalau dibelikan kain kafan yang sangat mahal, itu akan memudaratkan ahli warisnya, sebab harta yang ditinggal menjadi milik ahli waris. Demikian pula jangan membeli kain kafan yang dikhawatirkan akan cepat rusak dan yang semisalnya, yang tidak sepantasnya diberikan kepada jenazah, namun yang pertengahan, ya, yang biasa dijadikan sebagai kain kafan di kalangan kaum muslimin. Wa yakunan. Wasunnatu takfinu ar-rajul fi thalathi lafa'ifa bidhin min qutnin. Dan yang sunnah mengafani laki-laki, apabila mayatnya itu laki-laki, maka yang sunnah mengafaninya dengan 3 lembar kain yang berwarna putih, yang berwarna putih, yang berasal dari bahan katun. Ini yang sunnah. Tubsatu ala ba'diha wa yudha'u 'alaiha mustalqiyan, yang dibentangkan antara satu dengan yang lainnya, yang dibentangkan antara satu dengan yang lain, lalu kemudian diletakkan mayit tersebut dalam keadaan mayit itu berbaring, dalam keadaan mayit tersebut berbaring. Jadi pertama kali diletakkan kain kafan tersebut, dibentangkan antara satu dengan yang lainnya, Jadi tiga susun, ya, satu dengan yang lainnya. Tayyib. Lalu kemudian setelah dibentangkan tiga kain kafan ini, maka mayitnya pun diletakkan di atas kain kafan tersebut. Naam. Thumma yuraddu taraful ulya min al-janib al-aysar ala shiqqihi al-ayman. Kemudian dikembalikan ujung yang berada di bahagian kirinya yang pertama, ya, itu dikembalikan ke bahagian kanannya. Jadi untuk menutupi jenazah tersebut, yang sebelah kiri diarahkan ke kanan, menutupi bagian kanan. Naam. Thumma taraful ayman ala al-aysar. Kemudian yang kanan ditutupi ke arah ke kiri. Ya, jadi seperti ini yang kita contohkan, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Tayyib. Thumma tsaniyah thumma tsalitsah. Kemudian yang kedua demikian pula, kemudian yang ketiga demikian pula. Ya. Naam. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama ditutupi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Thumma yuj'al az-zaid 'inda ra'sihi. Kemudian yang bahagian lebih itu diletakkan di bagian kepalanya. Ya, kalau ini bagian kepala, ini yang diberi yang lebih dari kain kafan tersebut. Thumma yu'qadu, kemudian diikat. Kemudian diikat bahagian atasnya. Falau kana zaidu akthar ju'ila 'inda qadamaihi kadzalik. Kalau masih ada lebihnya dari kain kafan tersebut, maka diberikan yang lebih bagian kakinya pula. Diberikan bagian kakinya pula. Ya. Wa yuqad, kemudian diikat. Kemudian diikat. Fa inna dzalika athbatu lil kafan, yang demikian lebih mengokohkan dan menguatkan kain kafan. Ya, kemudian setelah itu apabila ingin ditambah sesuai dengan kebutuhan, memberi ikatan di bahagian tengah 2, 3 sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi mayit. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabin bidin suhuliyah jududin yamaniyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikafani dengan tiga lembar kain yang berwarna putih suhuliyah. Suhuliyah yakni jamak dari sahlun. Suhuliyah jamak dari sahl, yaitu pakaian putih yang bersih yang terbuat dari bahan katun. Yang terbuat dari bahan katun. Sebagian meriwayatkan dengan sin yang di fathah, sahuliyah. Sahuliyah nisbah kepada kampung yang ada di negeri Yaman. Yang baru yang berasal dari negeri Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang tidak ada kamis. Jadi Nabi alaihissalam pada saat beliau meninggal tidak dengan menggunakan gamis dan tidak pula menggunakan sorban. Udrija fiha idraja. Yang dimasukkan begitu saja, ya, ke dalam kain kafan tersebut, ya, dililitkan begitu saja. Yakni seperti yang kita sebutkan tadi, ya, kiri, kanan, kemudian kain yang berikutnya, lapisan kedua, kemudian lapisan yang ketiga. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Ini untuk lelaki. Wal untha khamsatu athwabin. Siapa yang ribut? Wal untha khamsatu athwabin. Adapun wanita, lima lembar pakaian, lima lembar kain. Min qutnin, yang terbuat dari kain katun, dari bahan katun. Izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatain. Yang pertama izar. Izar bagian sarung. Yang kedua khimar. Khimar yakni untuk menutupi kepalanya sampai ke bawah dadanya. wa qamisun, kemudian gamis, baju kurung yang menutupi tubuhnya, tambah lagi sampai ke bawah, ya disebut qamis karena di, sampai ke bawah lutut. Naam, wa lifafatain, kemudian dua lembar kain, kain yang tidak berbentuk, ya yang tidak berbentuk. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa wanita ditutup dengan lima lembar pakaian. Yang pertama sarungnya, kemudian setelah itu bagian khimar, kerudungnya atas hingga menutupi bagian dadanya, kemudian setelah itu kamis, ya yang menutupi bagian atas sampai ke bawah, kemudian setelah itu dua kain yang tidak berbentuk untuk menutupi seluruh tubuhnya. Wastabi fi thawbin wahidin, dan dalil yang berkenan tentang lima lembar kain untuk wanita, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Laila bintu Qaif Al-Thaqafiyah. Namun hadis ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama melemahkan riwayat ini disebabkan karena ada kelemahan dalam sanadnya. Ada seorang perawi bernama Nuh bin Hakim, dan dia perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Sehingga di antara para ulama, pada saat mereka melemahkan hadis ini, maka mereka kembali kepada keumuman hukum bahwa laki-laki sama hukumnya dengan wanita. Laki-laki hukumnya sama dengan wanita, di mana wanita tersebut juga diberi tiga lembar kain. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Adapun jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa wanita diberi lima lembar dengan sifat yang telah kita sebutkan. Wasabiyyu fi thawbin wahid. Adapun anak kecil, maka cukup dengan satu lembar, itu sudah cukup. Satu lembar pakaian. Wa yubahu fi thalathatin, dan diperbolehkan jika ingin diberi tiga lembar kain, juga diperbolehkan. Wasaghiratu fi qamisin wa lifafatain, dan anak yang kecil, anak wanita itu dikafani dengan satu gamis dan dua lembar kain yang menutupi tubuhnya. Asal hukumnya ma'asyiral rahimakumullah, apabila mayit tersebut, baik dia laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun dewasa, dikafani dengan tiga lembar, tidak mengapa insyaallah taala, tidak mengapa. Adapun hadis Laila bintu Qaif, sebagaimana yang telah kita jelaskan, terdapat padanya kelemahan, sehingga kembali kepada keumuman riwayat bahwa tiga lembar itu sudah cukup. Tiga lembar itu sudah cukup, baik laki-laki maupun wanita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian selesai masalah yang ketiga tentang tata cara mengafani mayat. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.